Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kita malam ini akan melanjutkan kajian rutin kita belajar ilmu fikih dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Pelajaran kita sudah mulai masuk ke bab tentang menghilangkan najis dan keterangan tentang benda-benda najis. Hadis yang pertama yang telah kita baca yaitu hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim mengenai jawaban Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya apakah khamr boleh dijadikan cuka. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, tidak boleh. Telah kita bahas mengenai haramnya khamr karena efeknya menutup akal, menghilangkan akal, kesadaran dengan cara memabukkan. Orang yang mabuk itu terasa melayang, fly, nikmat, nyaman, merasakan senang, gembira, oleh karena itu membuat kecanduan. Telah kita bahas pula faktor keharamannya, sebab diharamkannya khamr karena mafsadatnya, efeknya yang merusak, dengan sebab efek yang telah kita dengar tadi, yaitu memabukkan, yang berasal dari seorang mabuk kemudian bisa melakukan segala macam kejahatan setelah itu sampai tingkat pembunuhan sekalipun. Adapun mengenai kenajisannya diperselisihkan oleh ulama, ini juga telah mulai dibahas bahwa empat imam madhab semuanya bersama jumhur ulama mengatakan bahwa khamr itu najis, tetapi dalil yang digunakan oleh mereka untuk menajiskan khamr tidak jelas karena mereka berdalil dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, patung-patung berhala yang disembah, anak-anak panah yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk mengundi nasib merupakan perkara rijs, yaitu najis, termasuk dari amalan setan. Oleh karena itu jauhilah. Moga-moga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tampak jelas dari konteks ayat bahwa yang disifati najis adalah amalan itu. Amalan itu adalah amalan setan, yakni amalan minum khamr amalan berjudi, amalan menyembah patung berhala, amalan mengundi nasib untuk melakukan sesuatu dengan mencabut anak panah. Menjauhkan orang jahiliyah, salah satunya ditulisi kerjakan, yang satunya tidak, yang lainnya kosong, dan dicabut, dan akan berbuat sesuai dengan yang tercabut. Ini semua termasuk amalan setan, najis. Yani amalan itu disifati najis, amalan setan. Adapun benda-bendanya tidak, bukan itu yang disifati najis. Buktinya patung-patung berhala itu terbuat dari batu-batu yang suci. Anak-anak panah itu dari kayu, ya, yang suci. Alat-alat judi itu juga dari benda-benda yang suci bahannya. Begitu pula khomer itu suci, tetapi minum khomer amalan itu yang disifati najis. Jadi berdalil dengan ayat ini tidak jelas. Oleh karena itu muncullah pendapat yang lain di kalangan ulama yang mengatakan bahwa khomer itu tidak najis, suci, ya, tetapi haram. Tidak ada, ya, tidak ada konsekuensi dari haramnya sesuatu berkonsekuensi mesti najis, tidak. Tetapi apabila sesuatu itu najis, sudah pasti haram. Adapun haram belum tentu najis. Ya, emas, perhiasan emas untuk laki-laki diharamkan. Meskipun halal untuk wanita, tapi diharamkan bagi lelaki. Bersama dengan itu emas suci. Kain sutra, sutra asli, ya, sutra asli yang dari ulat sutra, diharamkan dipakai oleh laki-laki meskipun dihalalkan untuk wanita, itu suci, tetapi haram. Jadi haram tidak mesti najis. Tetapi jika difonis najis, ada dalil yang menyatakan najis, sudah pasti haram. Oleh karena itu ulama, sebagian ulama berpendapat suci, diantara yang berpendapat adalah guru Imam Malik, namanya Rabi'ah, ya, Rabi'atul Ra'i, Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri. Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri semasa dengan Imam Malik, imam ahli hadith, ahli fikih di Mesir. Bahkan Al-Imam Syafi'i, meskipun beliau murid Imam Malik, Imam Syafi'i murid Imam Malik di Madinah, tetapi dia juga mempelajari fikihnya Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri yang berada di Mesir, meskipun Asy-Syafi'i tidak kesampaian bertemu dengan Al-Layth. Meskipun sangat ingin berjumpa dengannya, belajar langsung, tapi tidak sampai kesampaian. Namun tetap dia mempelajari, mendapati ilmunya dari sebagian muridnya. Asy-Syafi'i mengakui bahwa Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri itu lebih faqih daripada Imam Malik. Nah, di antara yang berpendapat adalah Layth bin Sa'ad Al-Misri bahwa suci. Dan juga salah satu sahabat Imam Asy-Syafi'i bernama Al-Muzani. Al-Muzani mengatakan khamr suci. Dan juga Daud Al-Dhahiri. Nah, karena kuatnya pendapat ini dari segi dalil, maka beberapa ulama muhakkik, ahli tahqiq, peneliti ilmiah, merujukkan pendapat ini, seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Al-Albani, Dimasain Al-Albani, dan Ibnu Utsaimin. Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Jadi ini berjalan di atas hukum asal. Pada asalnya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi, pada asalnya suci dan halal. Itu kaidah. Sehingga kita tidak boleh mengklaim sesuatu itu najis tanpa dalil yang jelas. Tidak boleh mengklaim sesuatu haram tanpa dalil yang jelas. Jika tidak ada dalil yang jelas menunjukkan perkara itu, hal itu, benda itu najis, maka kita berjalan di atas hukum asal suci. Jika tidak ada dalil yang jelas menunjukkan haram, maka kita berjalan di atas hukum asal, yaitu halal. Ya. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan bahwa Segala sesuatu di muka bumi diciptakan untuk kepentingan kita. Dialah Allah yang telah menciptakan buat kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dari sini dipetik kaidah oleh ulama, pada asalnya segala sesuatu itu suci dan halal karena untuk kepentingan manusia, maslahat hidup mereka. Kecuali memang datang dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa itu najis, itu haram, maka berarti itu keluar dari hukum asal. Nah, justru ya, jika kita meneliti, terdapat beberapa hadis yang justru mendukung kesucian khamr. Di antaranya hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Pada kedua hadis itu diceritakan bahwa para sahabat menumpahkan khamr mereka di jalan-jalan. Sudah kami singgung sebelumnya bahwa asalnya khamr dalam Islam halal. Ya. Sebagaimana di masa jahiliyah datang Islam, Nabi SAW diutus, khamr masih halal. Ya, sampai kemudian diharamkan itu pun melalui fase-fase tidak langsung. Karena orang-orang Arab sudah terbiasa dengan khamr. Ya, dan sempat juga kami ceritakan kisah apa yang terjadi ketika Hamzah radhiyallahu anhu mabuk dan membunuh unta Ali. Ya. Radhiyallahu anhu. Nah. Nah, ketika diharamkan khamr, para sahabat punya khamr. Mereka menumpahkan khamr-khamr mereka. Ya, minuman-minuman keras mereka yang memabukkan itu, ya, minuman-minuman beralkohol mereka yang memabukkan itu, khamr. Mereka tumpahkan di jalan-jalan. Ditumpahkan di mana? Di jalan-jalan. Di turuqat. Nah, ini menunjukkan bahwa khamr bukan najis karena jalan-jalan, jalanan adalah yang selalu dilewati mondar-mandir oleh kaum muslimin, tempat lalu lalang mereka melewati jalanan-jalanan itu. Ya, jalan-jalan itu. Nah, bukan tempat pembuangan najis. Sebagaimana halnya jika ya, ada yang mau buang air kecil, kencing, ya, dan yang lainnya tentunya tidak dibuang di jalan, menjauh, ya, ke kejauhan di padang pasir. Nah, ketika khamr itu dibuang begitu saja, ditumpahkan di jalan-jalan, di jalanan, itu menunjukkan bahwa bukan najis. Ya. Dan jika ada yang mengatakan, apakah hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW? Jawabannya, jika Nabi mengetahui, berarti Nabi menyetujui. Dan itu menunjukkan bahwa itu bukan najis, karena dibiarkan dibuang di jalanan. Ya, berarti secara ilmu riwayat hadis ini namanya secara hukum seperti hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Karena dengan persetujuan beliau. Andaikan itu dilakukan oleh sahabat tanpa diketahui oleh Nabi, maka jika itu sesuatu yang terlarang, jika itu najis dan tidak boleh dibuang di jalanan karena akan mengotori, menajisi kaum muslimin yang melewati jalanan itu, Allah tidak akan mendiamkan perkara itu. Akan turun wahyu untuk meluruskan perkara tersebut yang merupakan hal yang mungkar. Ketika tidak ada, berarti menunjukkan itu terjadi, ya, dengan sepengetahuan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau itu hal yang memang bukan perkara yang mungkar, berarti memang bukan najis. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Muslim. Ada seorang pria datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menghadiahkan wadah isinya khamr. Ya, menghadiahkan kepada Nabi wadah isinya khamr, minuman beralkohol, minuman keras yang memabukkan. Nah, jadi jamaah sekalian, jika membaca hadis-hadis yang seperti ini jangan kaget. Termasuk yang kami ceritakan pada pertemuan yang lalu, mabuk Hamzah, Sayyidus Syuhada, paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu, mabuk kemudian membunuh ontanya Ali. Ya. Kemudian menunjuk-nunjuk Nabi ketika Nabi datang pada peristiwa itu dan mengatakan ma antum illa abidun li abi, tidaklah kamu semua itu kecuali budak-budak ayahku, kata Hamzah, nunjuk Nabi dan orang yang bersama. Kondisinya mabuk. Ya, artinya jangan kaget jika dengar hadis-hadis seperti ini sekarang. Ada orang datang ngasih memberi hadiah kepada Nabi, hadiahnya khamr. Nah, jangan heran. Kenapa? Karena ini semua pada saat-saat, ya, ketika itu khamr masih dihalalkan. Ya, sahabat ini datang memberi khamr kepada Nabi, belum tahu kalau diharamkan. Dia menyangka masih dihalalkan. Nah, ketika dia memberikan hadiah khamr itu kepada Nabi, Nabi mengatakan kepada dia, tidakkah engkau tahu bahwa khamr telah diharamkan? Nah, diberitahu oleh Nabi, tidakkah kau tahu bahwa khamr telah diharamkan? Kemudian ada yang membisiki laki-laki itu, ya, agar laki-laki itu menjualnya. Karena sudah diharamkan, maka dijual saja, biar jadi uang, bisa dimanfaatkan uangnya. Nabi dengar itu, bisikan itu. Akhirnya Nabi menegur. Kata Nabi, innalladhi harrama syurbaha harrama bai'aha. Sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan diminumnya khamr juga mengharamkan dijual. Jadi sesuatu yang haram jangan diperdagangkan, jangan diperjualbelikan. Haram. Sesuatu yang haram tidak boleh. Ya. Tidak boleh diperjualbelikan. Penghasilan dari itu pun haram. Penghasilannya pun haram. Akhirnya tertutup jalan. Apa yang dilakukan oleh pria itu? Kata Ibn Abbas, fa fathal mazadata hatta dhahaba ma fiha. Maka pria tadi mendengar sabda Nabi, ya, dia pun membuka penutup wadah khamr itu, kemudian dia tumpah isinya di hadapan Nabi sampai habis. Jika itu najis, ya, jika itu najis, bagaimana mungkin najis ditumpahkan di hadapan Nabi? Ya, jika itu najis. Nah, begitu pula Nabi tidak memerintahkan orang itu untuk mencuci wadahnya. Nabi tidak mengatakan sucikan wadah itu. Tidak ada perintah kepada laki-laki itu. Padahal Nabi tadi menjelaskan kepada dia bahwa khamr haram. Tidak diikuti oleh penjelasan dari Nabi bahwa wadahnya disucikan, dicuci. Ini menunjukkan khamr tidak najis meskipun haram. Oleh karena itu wallahu a'lam, pendapat yang rajih, yang terkuat dari dua pendapat, meskipun ini menyelisihi jumhur dan empat imam madhab, namun prinsip kita adalah berjalan di atas dalil yang terkuat dalilnya, hasil ijtihad ulama yang terkuat dasarnya dalilnya, itu yang kita ikuti. Wallahu a'lam. Nah, dan telah kita dengar siapa imam-imam yang berpendapat dengan ini. Nah, berangkat dari sini kita masuk ke pembahasan alkohol. Ya, alkohol. Alkohol itu kata ulama adalah inti dari khamr. Alkohol itu inti khamr. Makanya disebut minuman beralkohol. Ya. Karena alkohol inilah yang memabukkan. Inti khamr itu alkohol. Oleh karena itu ulama berfatwa tidak boleh menyimpan alkohol. Tidak boleh membuat alkohol, menyimpan alkohol, memanfaatkan alkohol, karena itu khamr. Para sahabat ketika mereka mengetahui bahwa khamr diharamkan, mereka buang khamr-khamr itu. Menunjukkan tidak boleh disimpan. Ya. Tidak kemudian para sahabat menyimpannya untuk diubah jadi cuka, untuk dimanfaatkan untuk suatu manfaat ya yang lain, dibuang oleh mereka. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan demikian. Kami pernah membahas masalah ini, mengumpulkan fatwa-fatwa ulama. Dari fatwa-fatwa ulama, fatwa al-lajnah daimah, ya, komite tetap, ya, yang dibentuk di Kerajaan Arab Saudi untuk riset dan penelitian ilmiah dan fatwa, yang dipimpin oleh mufti Arab Saudi waktu itu, Al-Imam Ibn Baz, ya, Bur Ibn Uthaymin, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, bersama dengan ulama yang lain yang tergabung dalam Al-Lajnah Da'imah, mereka berfatwa sama dengan fatwa Ibn Uthaymin, ya, dalam hal tidak boleh memanfaatkan alkohol misalkan untuk pelarut suatu produk misalkan kosmetik, ya, atau hal-hal yang lain, atau misalkan untuk sampo, ya, dan yang lainnya yang semisal itu tidak boleh, ya. Nah, tetapi yang diperselisihkan pada fatwa mereka adalah pemanfaatan alkohol ini untuk hal yang tanda kutip dianggap sebagai darurat, yaitu untuk kesehatan, misalkan untuk operasi, untuk, ya, untuk membersihkan, ya, alat-alat operasi, nah, luka, ya. Nah, di sini mereka berbeda fatwa. Yang Anda dapati dari Al-Lajnah Da'imah mengatakan tetap tidak boleh. Cari solusi lain selain alkohol. Ya. Cari solusi lain. Ya. Gunakan yang lain. Misalkan kalau hanya untuk sebatas luka pakai betadin bisa. Tidak harus alkohol. Nah, mungkin alat-alatnya bisa dengan cara dibakar untuk matikan kumannya. Nah. Adapun Ibnu Uthaymin, kami dapati berfatwa membolehkan penggunaan alkohol untuk hal-hal yang darurat tadi, pembersihan luka, operasi luka, ya, yang misalnya dengan alasan itu termasuk hal yang darurat, ya, wallahu a'lam. Nah, selain ini, selain poin ini, untuk yang lain-lainnya tidak boleh, sama fatwanya. Nah, sama fatwanya. Untuk dijadikan pelarut tadi, untuk misalkan seseorang memproduksi kosmetik atau sampo atau sabun atau suatu makanan atau minuman, tidak boleh sama sekali dimanfaatkan. Nah, begitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana hukumnya kita membeli? Ini tadi pelaku, kita sudah dengar. Sekarang kita bukan pelaku, kita membeli sampo misalnya, atau membeli minyak wangi, parfum, ya, beralkohol, atau obat beralkohol. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya, penjelasan dari Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, penjelasan dari Ibnu Uthaymin, penjelasan dari Al-Albani, ya, mereka menjelaskan bahwa produk-produk ini kita dapati bahan-bahannya suci, boleh, tapi ada campuran alkohol. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah tergantung prosentase alkohol yang ada di situ. Jika prosentase alkoholnya besar, dalam arti alkoholnya masih ada, tidak terjadi transformasi. Tidak terjadi transformasi. Transformasi istihlal, yakni unsur-unsur alkohol itu masih ada, tidak hilang, ya. dan tidak terjadi transformasi dikarenakan didominasi oleh bahan-bahan yang lain. Karena kadarnya besar, jadi tidak terjadi transformasi. Masih ada. Buktinya efeknya masih ada. Efek dingin alkohol masih terasa. Efek bau-bau alkohol masih tercium. Itu berarti alkoholnya masih ada. Maka kita tidak boleh membelinya dan tidak boleh menggunakannya. Kita tidak boleh membelinya dan tidak boleh menggunakannya. Karena jika kita membeli, berarti kita membeli khamr. Kita menggunakannya, berarti kita menggunakan khamr untuk sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya. Begitu. Adapun jika efeknya sudah tidak ada, karena prosentasenya kecil, sehingga dia terdominasi oleh bahan-bahan inti, ya, produk itu, terjadi transformasi, kita cium bau alkohol tidak ada, tidak terdeteksi, ya, tidak ada bau alkohol, kemudian dingin, ya, rasa dingin alkohol juga tidak ada, efeknya tidak ada. Ya. Andaikan diminum dengan jumlah yang banyak tidak akan memabukkan, karena memang sudah tidak ada alkoholnya transformasi. Tapi kan tidak mungkin diminum jika itu misalkan sampo dan yang lain. Yang mungkin kita pakai indikatornya adalah dicium atau dirasakan apakah ada dingin alkohol atau tidak. Jika sudah tidak ada efek-efek itu, berarti terjadi transformasi, dia sudah terdominasi sampai transformasi hilang sudah alkoholnya, maka boleh. Nah, ini hukum untuk pemakai, pengguna. Jika kita ragu, tidak bisa memastikan, maka syubhat. Nah, jika itu syubhat, ajaran agama kita, kita mengambil sikap wara'. Wara' artinya meninggalkan sesuatu yang kita khawatir bisa membahayakan akhirat kita. Ya. Nah, kita hidup di zaman yang penggunaan alkohol itu meluas. Hampir setiap produk ada alkoholnya, tetapi ada juga produk-produk tertentu yang memang bebas alkohol. Jadi kita butuh teliti. Ketika membeli, butuh kita baca komposisinya, ya, butuh kita cek mengandung alkohol atau tidak. Nah, butuh kita deteksi efek alkoholnya masih ada atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya yang menutup penjelasan tentang hadis ini, yaitu terkait dengan hadis larangan Nabi SAW memproses khamr jadi cuka. Ya. Jadi masalah ini dibagi dua, diklasifikasi jadi dua. Yang pertama seperti yang ditanyakan di hadis, yaitu khamr diubah menjadi cuka, khamr berubah jadi cuka dengan proses ada campur tangan manusia, ada unsur kesengajaan, campur tangan manusia. Berarti memang khamrnya dibuat, disimpan, kemudian diproses jadi cuka. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Lajnah Daimah yang telah kami jelaskan tadi, komite fatwa itu Arab Saudi, yang diketahui oleh Ibnu Baz, bahwa cuka yang berasal dari khamr haram dan tidak bisa menjadi halal dengan proses pengubahan. Sebabnya, alasannya, perubahan menjadi cuka dicapai dengan cara yang haram, yaitu melalui pembuatan khamr, penyimpanan khamr, dan itu tidak boleh. Ya, terkait dengan khamr ada hadis, ya, bahwa dilaknat, ada segolongan sampai 10 orang disebutkan di hadis itu dilaknat terkait dengan khamr, yang membuatnya, yang menyimpannya, yang membawanya, yang menjualnya dan seterusnya. Nah, kena laknat. Jadi jika seseorang membuat khamr, menyimpan khamr untuk diproses jadi cuka, berarti ini proses yang haram. Sehingga karena proses untuk menghasilkan, memproduksi cuka itu prosesnya haram, maka hasilnya tetap haram. Begitu. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hal itu dikarenakan menyimpan khamr adalah maksiat dan kesucian adalah nikmat. Sedangkan maksiat bukan wasilah, bukan faktor untuk menghasilkan nikmat. Ya, kata Ibnu Taimiyah memahami hadis. Klasifikasi yang kedua berubah dengan sendirinya tanpa campurkan manusia. Di sana ada ya dengan kekuasaan Allah SWT terjadi proses secara alami dengan kekuasaan Allah jadi khamr tanpa campur tangan manusia, kemudian juga dengan kekuasaan Allah SWT secara alami berubah jadi cuka, tidak ada campur tangan manusia sama sekali, bukan orang yang sengaja memproduk khamrnya, menyimpannya, enggak, tetapi dengan kekuasaan Allah secara alami terjadi ada khamr berubah jadi cuka, ditemukan dalam bentuk cuka hasil perubahan dari khamr yang itu ya terjadi secara alami dengan kekuasaan Allah tanpa ada campur tangan manusia sama sekali. Nah, ini yang dibolehkan. Nah, ini yang dibolehkan, ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu? Ya, berarti kita cukupkan dulu. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.